السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حضرين الله مليق، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu yang dinyatakan sebagai wawasan, sebagai data atau sebagai informasi semata, tapi ilmu yang bisa merubah kita dan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. Aku meminta ilmu yang bermanfaat. Dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena ilmu yang tidak bermanfaat bukan hanya tidak berguna, tapi juga jadi bumerang bagi kita. Makanya Nabi kita SAW bersabda, wal Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi penolong syafaat bagi kita, atau bisa jadi bumerang bagi kita. Maka selalu meminta ilmu yang bermanfaat, selalu meminta ilmu yang bermanfaat, dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu berikutnya, perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga tauhid kita dan jaga komitmen kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wasallam. Jamaah sekalian, kita kembali bersama Imam An-Nawawi rahimahullah bersama dengan sebuah hadis. Beliau membawakan hadis Abu Musa Al-Ash'ari di hadis ke-161 ini. Sederhana, simpel, tapi tetap tidak kehilangan esensi, dan tentu saja menambah keimanan kita jika kita membaca dan meresapinya dengan hati yang ikhlas. Hadirin Allah muliakan, dan ini menunjukkan kembali taufik dari Allah kepada Imam Nawawi, sehingga beliau benar-benar memasukkan ayat atau hadis yang kita butuhkan. Tidak semua dikumpulkan dalam satu bab yang berkaitan dengan konteks tersebut, tapi benar-benar apa yang beliau pilih itu secara umum muwafaq. Tentu saja gak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Gak ada yang sempurna. Tapi bagaimana meminimalisir dan kata para ulama, kitab itu Gak ada yang sempurna kecuali kitabullah, firman Allah atau Al-Quranul Karim. Tapi kitab yang banyak faedahnya, maka sedikit kesalahannya itu dimaafkan dan tidak dipermasalahkan. Tapi yang benar tetap dikatakan benar, kalau salah kita katakan salah. Kata para ulama, aballah an ya'sima kitaban ghayra kitabihi, kata mereka begitu. Allah itu enggan menyempurnakan sebuah kitab kecuali Al-Qur'anul Karim. Kitab yang lain enggak ada yang sempurna. Tapi jika kitab itu lahir dari keikhlasan, ketulusan, hati yang bersih, dan berusaha kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, maka akan memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Hadirin, Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Hadis yang ke-6, beliau menyampaikan, rahimahullah, an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Musa al-Ash'ari. Kita sudah berbicara tentang tokoh kita yang satu ini di hadis ke-8. Beliau menyampaikan, qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail. Ada sebuah rumah di Madinah terbakar, dan kejadiannya di malam hari, kata Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ada rumah yang terbakar dan kejadiannya di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim, dan ketika Rasulullah SAW diberitahu tentang kejadian yang menimpa penghuni rumah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi nar aduun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Masya Allah nih. Jadi sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Hadirin Allah muliakan. Lalu Nabi melanjutkan, fa'idha nimtum fa'atfi'uha ankum. Oleh karena itu, jika kalian hendak tidur, maka padamkan api itu dari kalian. Kalau kalian hendak tidur, maka padamkan api itu dari kalian. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Maka kalau kalian hendak tidur, maka padamkan api itu dari kalian. Padamkan api itu dari kalian. Hadirin Allah muliakan. Hadis Bukhari Muslim. Kita masuk ke pelajaran. pelajaran hadis ini cukup menarik, bahkan cukup mengagetkan. Api itu musuh, tapi Nabi SAW jelas-jelas dalam hadis ini mengatakan inna hadhihi nar aduun lakum, sesungguhnya api itu musuh kalian. Sesungguhnya api itu musuh kalian. Apa yang dimaksud? Mari kita simak keterangan para ulama kita. Pelajaran yang kita bisa petik, hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan bahwa api itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk lebih dari satu misi, lebih dari satu peran. Bisa menjadi musuh, tapi bisa untuk misi yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Waqi'ah ayat 71, 72, 73. Afara'aitumun nar allati turun. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Am nahnul munshi'un? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepada kami tentang api yang kalian nyalakan tersebut. Tolong dijelaskan kepada kami, kata tentang api yang kalian nyalakan, kalian gosok-gosok dengan kayu. Kalian kayak menjadikan kayu itu, kalian yang ciptakan atau kami yang menciptakan? Lalu berikutnya apa? Dan kami jadikan api itu sebagai peringatan untuk kalian. Peringatan. Wa mata'an lil muqwin. Dan sebagai hal yang berguna bagi musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Hadirin Allah muliakan, lihat dalam ayat ini Allah jelaskan dua fungsi, dua misi, dan dua peran bagi api. Yang pertama sebagai peringatan, dan yang kedua hal yang sangat berguna bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk masakan pakai api, atau untuk untuk menghangatkan ketika misalnya safarnya di musim dingin. Atau untuk yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan dalam hadis ini salah satu misinya adalah sebagai musuh. Salah satu misinya adalah sebagai musuh. Hadirin Allah muliakan. Itulah api. Pelajaran yang berikutnya. Kembali berkaitan dengan masalah api. Pokoknya kita bahas api dulu nih hari ini. Yang semoga Allah muliakan. Nabi kita menjelaskan bahwa narukum, api kalian, maksudnya api kalian di dunia, dalam hadis Abu Hurairah, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini itu hanya satu bagian. Satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Jadi sekali lagi, api kalian itu hanya satu dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Api kita nih, nanti habis dari kajian coba ke dapur terus cetakin kompor, itu satu dari 70 bagian. Itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, kata para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah api dunia itu cukup untuk membakar, untuk memberikan rasa sakit, untuk mengazab, besi itu kena api dunia aja itu meleleh. Emas itu kena api dunia itu meleleh. Apa enggak cukup? Apa tidak cukup? Kan itu udah cukup untuk membakar, menyakiti, dan menyiksa. Apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api akhirat itu api dunia ditambah 69 bagian lagi, ditambah, dan setiap bagian itu panasnya seperti bagian yang lain. Itu cuma satu, tambah lagi. Hadirin Allah muliakan, tambah lagi. Setiap satu bagian seperti bagian yang lain. 70 bagian. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan, kira-kira berapa Celsius? Kita kena minum air mendidih. Air mendidih berapa? 100. Gimana lidah kita, enak apa enggak? Itu cuma 100 derajat. Air mendidih dilempar ke kulit kita, itu kulit kita melepuh. Oh, kita udah gak karu-karuan. Hadirin Allah muliakan, hanya 100 derajat Celsius. Hanya 100 derajat Celsius. Sedangkan dikatakan dalam sebuah data, api yang berwarna merah tua yang biasanya ada di arang kalau kita nyate itu atau di bara, itu 600 sampai 800 Celsius. Bahkan api merah itu bisa sampai 1000 Celsius. Derajat tuh dilempar ke kita melepuh, 100 derajat kita minum, ya Allah gak ada enak-enaknya. Kita dikasih kopi terenak di dunia, termahal di dunia, suhunya 120 derajat Celsius, enak gak tuh kopi? Siapa pencinta kopi di sini? Kopi udah paling enak, paling zen, paling masya Allah, paling mahal. Berapa sih kopi satu yang paling mahal, satu cangkir berapa? Ya, ah, masa 100.000? Murah. Luwak berapa luwak? 120 derajat misalnya diminum. Dan ada yang mengatakan api yang paling dingin itu 120 derajat buatan. Itu paling dingin katanya. Paling dinginnya 120 derajat sama. Itu paling dingin katanya. Hadirin Allah muliakan. Dalam sebuah data api putih yang biasa kita lihat pada alat las gitu, kalau kita lihat las itu berapa derajat? Itu bisa 1300 sampai 1500 derajat Celsius. Allahu Allahu Akbar. 1300 sampai 1300 sampai 1500 derajat Celsius. Satu bagian, kita baru bicara satu bagian. Satu bagian api biru yang biasa diiklankan itu, api biru, api biru, api biru, api biru yang bisa kita lihat di kompor, berapa derajat? Dalam sebuah data dikatakan itu 1400 sampai 1650 derajat Celsius, kurang lebih begitu, 1600-an derajat Celsius. Itu kayak apa jemaah? 100 derajat ya, kita udah tersiksa 100 derajat. Itu belum sampai api yang paling dingin. Api yang paling dingin katanya 120 derajat, itu buatan. Dan ada yang pernah membuat api, artinya api bikinan, percobaan gitu, itu 4.990 derajat Celsius. 4.000 berkali-kali lipat dari api biru, hampir 5.000 derajat Celsius. Hadirin Allah muliakan. Kata Nabi SAW, masih ada 69 bagian lagi, dan setiap bagian sepanas itu. Setiap bagian sepanas itu. Dan kira-kira itulah daya panas api neraka yang selama ini disampaikan ke telinga-telinga kita. Itu yang akan dihadapi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada yang mengatakan itu jemaah, masih ingat kejadian apa, bom atom Nagasaki dan Hiroshima? Itu jenis apinya api putih. Api putih. Jenis apinya itu api putih. Api putih terbesar. 1300 sampai 1500-an Celsius. Itu aja udah bisa menghancurkan dua kota, baru api putih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Coba deh kita renungkan. kelihatan yang masih malas sholat. Coba kalau misalnya setiap kita nggak sholat subuh gara-gara tidur, tidur nih, padahal udah azan subuh masih tidur. Terus ada orang siram air panas 100 derajat Celcius. Kira-kira besoknya berani gak kita tidur lagi? Disiram 100 derajat. Kita gak bilang 1500, 100 derajat aja siram. Dia gak marah, dia gak, ketika kita tidur, dia gak caci maki kita, dia gak ngegebukin kita, dia gak ngomel-ngomel sama kita. Pokoknya begitu kita tidur nih, syuruk jam berapa syuruk? Jam berapa syuruk? 5 berapa? Kok jadi iklan? Gimana sih? 5.57 gitu. 5.57 begitu 5.57 kita mesti tidur, diseramanya sama air 100 derajat Celcius. Habis disiram kita tuh, dia pergi. Besoknya tidak disiram lagi. Kira-kira kita berani gak bangun gak besok hari ketiganya? Gak marah-marah, gak mencela, disiram. Cuma disiram 100 derajat. Gak pakai marah-marah, gak pakai kata-kata buruk, gak pakai kata-kata kasar, disiram. Dan bukan seember, segelas aja, segelas. Itulah. Dan mungkin gak di muka, di tangan. Besoknya masih tidur, di muka disiram. Berani gak bangun lagi gak kita? Gitu cuma. Ada anak nih, apa, anak muda nyoba minum-minum, pulang bener mabok, pulang mabok, bapaknya nggak marah-marah, nggak kamu ambil air 100 derajat siram ya, kira-kira berani mabok lagi nggak besok? Kalau 100 derajat aja kita udah gak tahan jamaah, di hari kiamat nanti 70 bagian dari satu bagian yang panasnya bisa mencapai ribuan derajat Celcius, ribuan. Api dunia. Jadi api yang dibikin dengan percobaan oleh manusia kan itu api dunia, bukan api akhirat. Nah kalau manusia bisa bikin api sampai 5.000 derajat, mungkin nanti 10.000 derajat Celcius. Kita nyebutin api merah, api putih, itu sebagai gambaran aja, itu bukan api terpanas. Ketika kita bakar saat itu, coba kita liatin arangnya, itu bukan api terpanas di dunia. Bukan api terpanas. Kita ngadepin 100 derajat Celcius saja setengah mati, hadir. Gak bisa gitu. Ada misalnya orang selingkuh gitu. Mertuanya galaknya minta ampun, dipanggil sama mertuanya, duduk. Kamu ngapain kemarin? Enggak, Pak. Dia gak marah-marah, disiram aja pakai air panas 100 derajat. Kira-kira ngaku gak tuh orang? Iya, Pak, ampun, Pak. Maaf, Pak. Dan orang, apa, ayahnya gak marah-marah. Main siram aja, siram lagi. Hadirin yang akan dihadapi di hari kiamat lebih mengerikan dari itu. Manusia gak ngerti apa yang akan dihadapi nanti, tuh gak ngerti. dia ngerti masih melakukan, itu perbuatan sebodoh-bodohnya perbuatan. Makanya kan kata para ulama, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh. Makanya Abu Jahal itu pada orang cerdasnya minta ampun, tapi kenapa dinamakan Abu Jahal? Bapaknya kebodohan. Karena kok bisa melakukan perbuatan yang membuat dia diazab, padahal dia cerdas, dia punya logika yang kuat, kenapa gak digunakan untuk itu? Itu kan sebuah perbuatan dan sikap yang sangat bodoh. Cuma setiap orang itu, orang yang ngomongin orang gibah, ditangkap, suruh minum aja. Suruh minum air mendidih 100 derajat Celsius, kira-kira berani gibah lagi gak besok? Suruh minum, oke, oh. Enggak, saya gak mau marah-marah sama Anda, minum ini air. Gak mau minum, disiram mukanya. Siapa yang mau? Itu di sana lebih parah, lebih parah, lebih parah, lebih parah. Mengapa kita ngambil ibrah? Hadirin yang Allah muliakan, makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Waqi'ah tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-73? Lihat lagi, kami jadikan api itu sebagai peringatan. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kami jadikan api sebagai peringatan. Kita ngeliat bara, arang, atau kita pergi ke tukang las terus dia nyalain itu api putih tadi, itu ambil sebagai tadhkir, sebagai peringatan. Kalau saya bermaksiat sama Allah, saya akan di las quote and quote gitu loh. Saya akan kena tuh. Bukan besinya, nanti kita. Ini pelajaran besar. Kita yang seringkali gak ngerjakan maksiat karena gak enakan sama orang, gak enakan sama temen, gak enak nolak, gak enak untuk beranjak ketika yang diomonginnya itu aib orang atau ghibah atau fitnah, gak enak nolak misalnya dikasih satu sloki atau satu gelas minuman keras. Kalau cuma didiemin sama temen membuat kita gak enak, kok bisa gak punya sikap gak enak sama Allah Subhanahu wa taala? Anda cuma didiemin loh, Anda cuma dijauhi, Anda kan gak disiram air panas, Anda gak sampai disiram air panas sama mereka. Anda cuma dibully dalam tanda kutip. Dibully gak enak jelas. Tapi Anda kan gak disiksa dengan siksaan yang sangat pedih di hari akhirat. Dan kadang-kadang gak diapa-apa, cuma ditinggalin aja. Udah, gue gak mau main sama lo lagi nih. Cuma digituin aja. Itu takutnya minta ampun. Kita yang tidak meninggalkan harta haram cuma karena berpikir gak bisa makan, padahal gak juga. Yang kasih makanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gak mau merasakan quote and quote sakitnya rasa lapar, kok kita beranjak dari gak enaknya rasa lapar memilih dibakar sama api yang 70 kali bagian dari api dunia, atau 69 tambahan 69 bagian lagi dari api dunia. Itu perhitungan hitungan logikanya kemana? Rasa lapar tuh gak enak. Rasa haus gak enak. Tapi kenapa berpindah dari kotak ini ke kotak yang lebih mengerikan? Kita ada opsi pilihannya makanan kesukaan antum apa? Misalnya apa? Apa misalnya? Sayur asam tadi 120 derajat. Serasa. Ini lagi lapar-laparnya, lapar banget. 120 derajat, serasa. Dengan opsi yang kedua, gak makan. Anda milih yang mana? Gak makan atau makan serasa? Harus dimakan pas 120 derajat. Kan kita mendingan gak makan, hadirin. Mendingan gak makan. Daripada makan serasa 120 derajat. Lalu gimana makanan di hari kiamat? Kan makanya kan hafal surat Al-Ghoshiyah kan? Apa kata Allah? La yusminu wa la yugni min ju'. Hal ataka hadithul Ghoshiyah wujuhu yawma idzin khashi'a 'amilatun nasibah tasla narun hamim tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Enggak ada makanan kecuali duri. Di hari kiamat di neraka enggak ada makanan kecuali duri. La yusminu, enggak akan mengenyangkan. Wala yugni minju, dan akan menghilangkan rasa lapar. Gak ada makanan kecuali duri. Apa kita gak takut ketika kita misalnya menolak ketetapan Allah? Apa kita gak takut ketika kita berbohong? Kita gak jujur. Hadirin Allah, kita meninggalkan sholat, kita membuka aurat, ada seorang wanita, dia keluar dengan pakaian terbuka lalu pas pulang dilempar air panas, kira-kira besok mau pakai pakaian begitu lagi apa enggak? Gak dimarahin, gak diancam. Kata silakan besok. Tapi setiap anda pakai itu, saya lempar pakai air panas. Jelas di dunia gak boleh seperti itu, jamaah. Tapi di akhirat bagaimana itu poinnya? Ya di dunia gak boleh kita lakukan hal demikian. Tapi perlu kita, api neraka itu lebih mengerikan. Makanya apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Ayat berapa? 81 ya. Ketika orang-orang munafik itu beralasan dengan panasnya suhu di dunia sehingga tidak mau berjuang, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah firmankan ketika mereka tidak mau menjalankan hal tersebut dengan alasan panasnya suhu di dunia. Kata Allah, bilang sama mereka, naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Api neraka jahannam lebih panas jika mereka mengetahui. Kalau ada orang beralasan dengan suhu terik di dunia yang bisa dikatakan seterik-teriknya suhu di dunia secara umum di bawah 60 derajat, itu udah tersiksa hari. Di bawah 60 derajat tersiksa. Atau pernah ngerasa sepanas-panasnya siang di suhu berapa? Di suhu berapa? Zafran, suhu berapa? Atau di suhu berapa? Paling panas. Nah. Ah. Coba. 27. Atau di New Zealand apa di Kanada apa di Indonesia sih? Tanya orang Kanada ini. Anda tuh pernah 55 derajat. Ini gak enaknya 55 derajat hadirin. 55 derajat. Itu kalau telur setengah matang katanya. Itu udah gak enak. Gak enak setengah mati gak enak. 55. Makanya Allah kata, bilang sama mereka tuh. Naru jahannam asyaddu harra. Neraka zaman jauh lebih panas. Kok alasannya itu? Itu sama saja menghindar dari 55 derajat, misalnya menghindar 55 derajat untuk memilih kotak misalnya 50 derajat kali 69 bagian. Itu akal sehat di mana? Hadirin yang Allah muliakan. Makanya para ulama klasik dulu dikatakan, inna ba'd as-salaf kana idza hamma bi ma'siyatin dhahaba ila an-nar wa wada'a usba'ahu 'alayha. Sebagian para ulama klasik, kalau ada keinginan bermaksiat yang kuat, dan kita secara umum akan mengalami atau pernah mengalami itu. Jadi ada waktu-waktu di mana kita tuh pengen maksiat, padahal kita tahu ini nggak boleh. Ada gejolak ingin bermaksiat, maka mereka akan, kalau zaman dulu kan, akan buat api, lalu mereka taruh jari tangan mereka di api tersebut. Lalu dia, mereka bilang ke diri mereka sendiri, udhkuri hadhil hararah, wahai jiwaku, bicara sama diri saya, wahai jiwaku, ingatlah selalu panasnya api ini, hatta la tatajarra nafsuhu alal ma'siyah, sehingga jiwanya itu gak berani bermaksiat kepada Allah. Itu jemaah. Begitu pengen maksiat, mereka tuh buat api, terus mereka taruh tangan mereka di atas api tersebut. Terus mereka bilang, ingat nih panas ini. Gak sampai melukai, gak. Jadi cukup rasa panasnya aja. Ingat api, ingat panas ini. Anda akan ketemu yang lebih panas lagi di kali 69. Gitu jemaah. Jadi kalau kita misalnya udah pengen, udah pergi ke dapur deh, nyalain tuh kompor, coba pegang, jangan ngebakar diri, jangan, tapi ngerasain ini panas sehingga hilang itu gejolak. Itu dilakukan sebagian para ulama klasik. Mereka cari api, terus mereka udah begitu panas, hilang udah selera. Oh itu tadi lagi pengen tuh disiram air panas apa gak hilang tuh selera. Ada orang yang berzina gitu, udah booking hotel, udah tinggal check-in aja nih, pas mau berangkat ke hotel tiba-tiba dia disiram air panas. Kira-kira tetap jalan schedule malam itu atau hilang selera terus pergi ke UGD lah segala macam bla bla bla bla. Kan berubah udah schedule. Udah enggak jadi itu. Ingatlah di hari kiamat itu lebih parah. Jadi mereka cari api. Oh. Benar-benar ulama klasik itu menjadikan api benar-benar tadhkiratan. Al-Waqi'ah ayat 73 di atas. Tadhkirah. Pengingat gitu. Pengingat. Untuk ingatin mereka. Enggak. Pengingat. Nah, coba deh kita. Misalnya ada banyak pertanyaan yang masuk tentang bagaimana Banyak pertanyaan masuk tentang kecewa sama orang tua. Akhirnya kita gak mau birrul walidain. Udah kalau itu kumat tuh, udah ke dapur, nah, coba taruh tangan kita di api. Itu kira-kira akan membakar kita kalau kita durhaka sama orang tua kita. Udah gak usah baper-baper pakai kecewa-kecewa lah. Oh, ibu kita ngelahirin kita, mempertukar nyawa. Jadi ini praktek para ulama kita dulu. Biar kita ingat, api itu diciptakan sebagai tadhkiratan, pengingat. Nanti akan ada yang lebih panas, kali 69 bagian lagi. Setiap satu bagian sama persis. Api dunia, lagi-lagi api dunia. Allah gak katakan, atau Nabi gak katakan api merah, Allah, Nabi gak katakan api biru, api dunia. Dan bisa jadi di tahun-tahun ke depan manusia semakin apa, semakin pintar, semakin hebat risetnya, dan bisa buat bikin api lebih panas daripada 50 derajat, 5000 derajat lebih panas. Dan ini ribuan. Allah Ta'ala alam isawa. Pelajaran berikutnya, jamaah sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan api adalah musuh kalian? Kata para ulama, ketika Allah menjelaskan api adalah peringatan, api itu bermanfaat. Api itu bermanfaat. Seperti tadi Allah berfirman untuk musafir atau untuk mukim seperti kita, kita masakan pakai api. Tapi begitu manusia lam yuhsinil insanu dhabtaha wa qaidaha sarat aduwan idza farata fiha aw ta'adda. Api yang awalnya jadi peringatan dan manfaat, ketika manusia melalaikannya, tidak pandai dalam berinteraksi dengan dia, tidak baik dalam menyikapinya, melampaui batas, maka api itu bisa menjadi musuh yang akan merugikan kita. Akan merugikan kita. Itu. Api manfaat. Tapi begitu kita lalai dalam menyikapinya, lalai dalam berinteraksi dengannya, akhirnya kita tidur dalam kondisi belum matiin api. Ah, itu. Kebakar kejadian sebagaimana di dalam hadis ini. Kebakar jadi musuh. Harusnya kata Nabi kan, sebelum tidur matiin dulu tuh api. Nah, begitu nggak dimatikan berarti ada kelalaian di sini. Begitu nggak dimatikan berarti ada ketidakapikan dalam berinteraksi dengan api. Maka jadi musuh. Jadi musuh. Jadi musuh. Dan inilah makna yang terjadi di banyak hal dalam kehidupan kita. Sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaat atau maslahat, jika kita melalaikannya, jika kita tidak baik dalam berinteraksi dengannya, maka bisa jadi musuh kita. Itu sunatullah jamaah. Dan contohnya banyak banget. Kan gitu. Betapa banyak orang bermusuhan dengan sahabatnya sendiri. Kenapa? Dulunya tuh ini orang baik, sahabat, banyak bantu. Tapi dikhianati. Akhirnya berbalik jadi musuh. Dikhianati. Ini pelajaran besar bagi kita. Karena kita tidak pandai dalam berinteraksi dengan dia, karena kita tidak baik dalam berinteraksi dengan hal tersebut atau pihak tersebut, akhirnya berbalik. Berbalik. Seperti api ini. Manfaat. Tapi begitu dilalaikan, menyerang. Kebakar udah. Satu rumah habis. Satu rumah habis. Satu rumah habis. Makanya pelajaran berikutnya, jamaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita hendaknya berbuat baik dan bersikap baik selama hidup. Dan yang dimaksud bersikap baik dalam hidup itu adalah berinteraksi dengan siapapun dan apapun dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Itu hadirin. Ketika misalnya contoh, api ini kita sikapi dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kita gunakan secara proporsional, udah selesai dimatiin. Ketika Nabi SAW mengatakan, begitu mau tidur, matikan api. Maka insya Allah api itu bermanfaat bagi kita. Dan semua hal demikian. Semua hal demikian. Kita sikapi orang itu dengan perintah dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, berbuat baik, jujur, bantu, ramah, senyum dan lain sebagainya, insya Allah baik-baik aja. Dan kalau dianya jahat, gak akan memudaratkan kita, gak akan memudaratkan kita. Tapi kalau kita sudah menyikapi sebuah hal dengan tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka bisa jadi dia jadi musuh. Kan gitu. Di dunia makan memakan, banyak orang itu bermusuhan sama gula sekarang, misalnya contoh. Emangnya gula musuh sama kita? Enggak. Sebenarnya kita juga yang salah. Pola hidup kita enggak seimbang. Gitu. Akhirnya gula jadi musuh. Nah, sebenarnya kan bukan gulanya. Itu para atlet makan biasa-biasa aja. Orang yang kerja apa kerja lapangan gitu makan biasa-biasa. Karbo lah jadi musuh kan gitu sekarang. Nggak semua, hanya satu bio. Tapi sebenarnya kan bukan salah mereka. Kita yang nggak menyikapi dengan benar. Itu jemaah. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kita diminta untuk melakukan tindakan preventif, lakukan tindakan pencegahan ketika menghadapi hal-hal yang dikhawatirkan bisa memudaratkan kita. Apa dalilnya? Mematikan api sebelum tidur. Tindakan preventif tuh. Makanya agama kita ini agama yang luar biasa mulia dan tinggi. Sampai-sampai di dalam agama kita itu ada konsep sadudzari'ah, tindakan preventif, dibahas oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tentang hadis ini. Jadi agama kita itu mewah sekali, jamaah. Al-Islamu ya'lu, Islam itu agama yang sangat tinggi. Sampai konsep ini itu dibahas. Dibahas dalam Islam. Tindakan preventif. jangan pernah meremehkan tindakan preventif. Apa susahnya mematikan api sebelum tidur? Tapi begitu kita remehkan, alaikan, kebakar semua tuh satu rumah. Itu hal yang pernah. Terus yang berikutnya, singkat saja waktu sudah ini. Ini menunjukkan bahwa hukum mematikan api sebelum tidur menurut keterangan mayoritas para ulama hukumnya sunnah. Sunnah. Sebagian kecil para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan wajib. Tapi walau telah bisawab yang lebih dekat pada kaidah dan dalil adalah keterangan mayoritas para ulama jumhur hukumnya sunnah. Tetapi kalau dilalaikan walaupun tidak berdosa tapi bisa berakibat serius dan fatal. Ini pelajaran besar, lihat agama kita tuh sangat mulia. Mematikan api hukumnya sunnah dan dapat pahala sebelum tidur. Dan ulama kontemporer mengatakan, dan ini bisa dikiaskan ke beberapa hal yang bisa atau memiliki alasan hukum yang sama dan resiko yang sama. Seperti apa? Kompor gas gitu. Jangan lupa dimati-matiin tuh kompor gas. Nggak ada apinya, tapi begitu itu bahaya. Dapat pahala tuh matiin kompor. Sebelum kemana ngecek kompor. Matiin listrik misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita mau safar. Semua listrik dimatikan kecuali misalnya satu bagian kecil di rumah kita misalnya. Atau dimatiin semua. Tapi nanti minta tolong tetangga kita, kalau ini tolong nyalakan, nanti tolong matikan lagi. Kan suka gitu kita. Itu dapat pahala semua jemaah. Dapat pahala, Masya Allah. Lilin misalnya. Yang suka pakai lilin di rumah. Kan banyak tuh. Apalagi lilin yang wangi gitu, yang beraroma. Lupa dimatiin. Hati-hati, dimatiin. Pas tidur matiin. Ini hal yang penting sekali. Dan ini menunjukkan Nabi kita adalah Nabi Rahmah. Memang agama kita ini diturunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW untuk kebaikan dunia akhirat kita. Untuk kebaikan kita. Lihat, sampai hal-hal kayak gini diajarkan oleh agama kita. Sampai hal-hal seperti ini. Sampai hal-hal seperti ini. Sangat luar biasa, sangat komplit jemaah. Jadi konsep matikan lampu sebelum tidur segala macam itu konsep kita. Matikan api, matikan yang membahayakan sebelum tidur, itu konsep kita. Kok bisa ada orang yang benci agama ini? Kok bisa ada orang mengatakan saya percaya Tuhan tapi saya gak percaya sama agama? Anda udah belajar belum agama? Yang jadi masalah kan kita belum baca, kita belum pelajari, tapi udah benci duluan. Lu gimana sih? Gak fair banget. Coba dibalik gitu, dia terima gak? Gue benci sama lu. Kenapa? Gak tahu. Gue gak kenal sama lu. Kan lu, Anda kan gak kenal sama saya, kok bisa benci sama saya? Anda pelajari dulu tentang saya. Ini suka lucu kadang-kadang hadirin. Masa agama kayak gini dibenci? Agama yang diturunkan untuk kebaikan kita sendiri. Dan penutup, kalau Nabi SAW memerintahkan kita untuk mematikan api agar kita tidak terbakar atau rumah kita tidak terbakar, dan ini adalah api dunia, maka pesan yang lebih besar, maka jagalah diri kita dari api akhirat. Itu poinnya, dengan meninggalkan maksiat-maksiat dan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan meninggalkan larangan-larangan, dan yang terbesar adalah kesyirikan, dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang terbesar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun-rukun iman yang lain. Kalau api dunia saja dijaga seperti ini agar tidak membakar kita, itu api yang tadi yang panasnya seribuan derajat, lalu bagaimana dengan api neraka jahannam? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf agak lama karena ada banyak hal indah yang perlu disampaikan, dan kita bersyukur kepada Allah yang telah mengajarkan kita ilmu ini, dan lalu kita bersyukur kepada Imam Nawawi yang telah membawakan hadis ini kepada kita, sehingga kita semakin kagum, semakin yakin dengan agama kita. Memang ini agama komplit, hadirin, dan memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada manusia. Gitu. Bukan membuat orang jadi ponggah, jadi sombong, tapi justru mendidik dan menjelaskan bahwa memang ini menyayangi orang, menyayangi orang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.